Alhamdulillah. Alhamdulillah Fatihil Alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-muzzali alayhi wa innaka ala ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi alladhi atau rabbahum biqalbi salim. Amma badu faya ibadallah tazkullah rabbil alamin wa'budullaha muhlisina lahuddin wa'budullaha hatta yatiyakumul yakin waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keberuntungan yang paling besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian yang paling besar melebihi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang manusia bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya kecuali dia mempunyai keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mempunyai keyakinan yang lurus, keyakinan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keyakinan yang lurus bahwa kita ini bertempat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai keyakinan yang lurus bahwa rezeki yang kita makan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh gerak-gerik kita, perjalanan kita selalu diawasi oleh Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti ini, maka kita juga akan punya keyakinan yang lurus. Kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa bermaksiat kepada Allah. Inilah keyakinan yang lurus. Orang yang mempunyai keyakinan siang dan malam dia dipelihara oleh Allah. Jadi kalau kita ini punya keyakinan seperti yang saya sampaikan tadi, maka siang dan malam kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai keyakinan selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Keyakinan bahwa salat itu adalah segala-galanya, di mana para malaikat Allah sedang membangun surga besar-besaran ketika kita meyakini keimanan kita bahwa salat ini akan diganti Allah dengan surga. Ketika manusia tidak taat kepada Allah, maka Allah menyuruh malaikatnya, malaikat besar-besaran membangun neraka untuk orang-orang yang tidak taat. Maka kita mumpung masih hidup, diberi umur, diberi keyakinan, maka kita harus pelihara dengan baik, dengan istiqomah, dengan menjalankan sholat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah sholat itu sendirian. Maka Rasulullah bersabda, sholat sendirian adalah sebuah dosa. Mengapa dosa ya Rasulullah? Karena dia meninggalkan yang wajib, karena berjamaah adalah wajib hukumnya. Maka orang yang sholat sendirian tanpa udur, tanpa halangan, maka dia adalah berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Inilah ucapan Rasulullah. Kalau kita yakini, maka kita akan selamat, maka dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah, jangan sampai kita meremehkan yang namanya sholat ini, karena sholat adalah segala-galanya. Pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Semua perbuatan manusia dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, seluruhnya dihitung baik. Kalau sholatnya tidak baik, seluruh amalannya dihitung buruk. Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau ucapan Rasulullah ini tidak berdasarkan nafsunya, tetapi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah meluruskan keyakinan. Pertama yaitu keyakinan kepada Allah. Maka siang malam di masjid dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Seakan-akan seluruh umat diingatkan, sesungguhnya kalian semua bertempat di kerajaan Allah. Jadi Allah ini adalah raja segala raja. Kalau sudah perintah itu tidak dilaksanakan, maka azab dan bencana yang diterima oleh hamba. Maka kalau di dunia ini kita patuh pada seorang presiden, mengapa kita tidak patuh kepada yang membuat presiden? Kita patuh kepada bupati, kenapa tidak patuh kepada yang membuat bupati? Ini harus kita pikir bersama. Maka mikir agama ini penting. Karena dengan mikir agama, maka umat seluruh alam akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bila seorang mempunyai keyakinan yang lurus, yang benar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai keyakinan sesungguhnya baginda Nabi adalah utusan Allah, pimpinan seluruh nabi dan para rasul, semulia-mulianya makhluk Allah yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat An-Najm ayat 3. Wa man yatiqu 'anil hawa, tidaklah yang diucapkan itu kemauan dan hawa nafsu. In huwa ila wahyu yuha, ucapan itu tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah ucapan Allah yang disambung oleh lisannya Rasulullah. Kalau kita amalkan, kita yakini, tidak usah nawar-nawar, maka kita akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana seorang yang sudah dibimbing bisa menyeleweng dari sunah-sunah Nabi? Tentu dia akan menjadikan imam, menjadikan pemimpin, dan sunah-sunah Nabi menjadi tertib dalam hidupnya. Dia akan merasa tenang dan tentram kalau mengikuti cara Nabi. Karena ikut Nabi akan mendapatkan ridho dari Allah yang membimbing dia kepada kemuliaan dunia hingga akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila seorang mempunyai keyakinan yang benar kepada kitab Allah yaitu Al-Quran, satu-satunya kitab yang asli di dunia ini, kita yang diturunkan oleh Allah, kita kesuksesan manusia di dunia dan akhirat apabila mengikuti Al-Quran. Di sanalah adalah aturan-aturan yang sempurna, karena aturan itu dibuat oleh yang membuat dunia ini, yang membuat segala perkara. Semua perkara yang kita alami hanya Allah yang membuatnya. Kalau kita, anak kita nakal, bukan anak kita yang membuat masalah, sesungguhnya diri kita yang masalah, kata Allah, karena dosa-dosa kita. Maka anak istri itu sebagai ujian bagi kamu. Kalau kamu melalaikan, melupakan segala apa yang diperintah Allah, maka segala sesuatu akan menimpa dirimu. Maka mari kita perbaiki amal terus menerus, jangan sampai surut. Maka ikutilah ibadahnya dan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang mempunyai keyakinan yang benar pasti siang dan malam belajar Al-Qur'an. Jadi kalau kita ini punya keyakinan yang benar, mempelajari Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Berapa umat Islam yang tidak paham Al-Qur'an, tidak bisa membaca Al-Qur'an, tapi dia santai-santai apakah ini yang dinamakan umat Nabi Muhammad SAW? Maka perlu introspeksi diri bagi kita masing-masing. Maka kita yang belum paham, mari belajar agama. Maka pentingnya agama ini kita pelajari bersama. Di masjid-masjid hidupkan taklim. Sehingga agama ini tetap hidup sepanjang masa. Kalau agama ini hidup, maka rahmat Allah akan turun kepada makhluk seluruh alam. Maka Al-Quran ini sebagai pedoman yang hak bagi umat Islam. Perkara yang dihalalkan akan dihalalkan oleh Al-Quran. Perkara yang haram akan diharamkan. Dan dia akan selalu berpegang kepada seluruh petunjuk Al-Quran. Inilah orang-orang yang berkeyakinan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selama-lamanya kita di dunia hanyalah 70-80 tahun. Sedangkan kita di akhirat itu selama-lamanya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yauma idzar rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi 1000 hari di dunia ini hanya 1 hari di akhirat. Inilah Al-Qur'an. Informasi dari Allah. Maka kita jangan tenang-tenang dalam beribadah. Maka Rasulullah setiap sholat selalu bertobat. Habis sholat bertobat. Maka para sahabat menceritakan bahwa Rasulullah ini tiap hari, tiap detik derajatnya naik. Karena ibadahnya terus meningkat. Bagaimana dengan umatnya kita ini? Kalau kita tidak bisa meniru Rasulullah, maka semangatnya yang kita tiru. Ketika suara adzan dikumandangkan, kita harus cepat-cepat meninggalkan segala urusan dunia. Inilah yang dinamakan punya keyakinan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah, sumber segala kesusahan kita ini hakikatnya karena keyakinan kita tidak lurus. Jadi seluruh kesusahan ini yang kita rasakan ini karena keyakinan kita kurang lurus. Kita punya sawah, bergantung kepada sawah, tidak bergantung kepada Allah. Ini namanya keyakinan yang tidak benar. Karena yang membuat sawah itu keluar hasil hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti ini, maka kehidupan kita terus meningkat, keimanan kita dan hidup kita terus terjamin dalam kehidupan yang bahagia dunia hingga akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita benar kepada Al-Qur'an, keyakinan kita benar kepada akhirat, tentu amalan kita menjadi lurus dan benar. Bila amalan kita lurus dan benar, maka Allah akan memudahkan kehidupan kita di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau kita ini keyakinannya benar, kehidupan di dunia sudah dibahagiakan Allah, kemudian di akhirat lebih bahagia lagi. Maka mari kita luruskan keyakinan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi kalau kita ini menyerahkan semuanya kepada Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu iman dan amalannya benar, itulah orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu bagaimana keadaan akhir mulianya? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini baru di dunia, belum hasil nanti di akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 47, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukmin, bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar di sisi Allah. Jadi kalau kita ini betul-betul iman takwanya benar, maka sesungguhnya karunia Allah terus menerus akan dilimpahkan kepada orang yang punya keyakinan yang lurus. Hasilnya di akhirat itu adalah anugerah Allah yang agung, berkumpul dengan para nabi. Apabila kita keyakinannya benar, sholatnya benar, maka nanti akan berkumpul dengan para nabi dan para rasul, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul pada wali-wali Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwana minallahi akbar." Dan keridhaan Allah itu adalah lebih besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, di tempat kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Itulah surga. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, kata Allah. Maka nanti semua akan merasakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada perintah Allah. Dan belum pernah didengar oleh telinga tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Di sana, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kesenangan kita akan dipenuhi oleh Allah. Apa permintaan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita di dunia ini mengamalkan agama dengan benar. Demikian, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan agama dengan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsi rahmah wa amarna fi mithal ma'muratihi وَاجْتَنَا فِي مَنْ هِيَةِ مُدَدَ الْحَيَةِ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن تقى بدخول الجنة ودعوتي لمن أصاب بدخول جهنم مأوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورد اللهم عن جميع صحابته وقربته لرسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأقياء منهم والأموات. اللهم اصلح حدثا بين بأجعل في قلوبهم بأمانة والحكمة وأوصيكم على أهلك لا ذي أحد إليهم وجعلنا منهم وإن تنابي دلة الإسلام بهدايتي ورحمتك وسعات وتقبل دعاءنا إن أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكبر. أقم الصلاة.